maksudku mengatakan kau dengannya. Selalu saja kau mengelak saat ku tanyakan. Tuhan sayang padaku hingga dia tunjukkan. Di depan mataku kulihat perselingkuhanmu. Dari dulu aku sudah yakin apa yang akan terjadi sekarang. Dan inilah akhir ceritamu. Bagaikan ku tersambar petir, haluskan hati yang telah mati. Sayang padaku hingga dia tunjukkan.